kota ini. Ku tutup pintu hati untuk semua cinta, walau batin ini menangis. Jangan datang atau titip salam, hanya menambah duka di hatiku. Hapuslah namaku, hapuslah semua kisah kasih yang pernah ada. Biarkan aku sendiri.